Welcome back to my channel. And for the third times, kita bikin cover bareng. Yay. Garing banget coba. Ya udah, jadi covernya judulnya Cinta dan Rahasia. Ya. Kali-kali lu yang ngomong, Ki. Gak ngerti. Pokoknya thanks for watching. Semoga kalian suka coverannya, semoga terhibur. Amin. Semoga Allah menjadi keluarga yang sakinah. Udah warahmah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like, comment, and subscribe dan share ke seluruh social media kalian dan ke teman-teman, ke keluarga, and everyone. Terserah kemana aja, pokoknya jangan lupa di share satu, dua, tiga, comment. Emang iya lagi? Mau komen aja. Satu, dua, tiga, comment. Jadi terima kasih semuanya. Sama-sama. Jangan lupa di follow Instagramnya @bararzn. Hanindia ATS. Dah. Thank you. Thank you.